Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena atas karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jal kita semua diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali, bersua kembali bersama pelajaran bahasa Arab kita dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi tetap berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut tetap langgeng ada pada kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah malam ini adalah malam yang terakhir sebelum kita libur sebelum Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum a'malan salihah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, salat kita, puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, zakat kita dan seluruh amal ibadah kita, dan semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah, sebagaimana disampaikan tadi oleh akhuna Akh Abdul Ghaffar, yang mana insyaAllah malam ini kita akan mengulang kembali beberapa latihan yang sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Yaitu yang pertama kita akan mengulang kembali At-Tamrin Al-Hadi Ashar, latihan 11, terkait dengan Al-Adad Wal-Ma'dud. Khususnya di sini adalah angka 11 sampai angka 20. Di sini silakan untuk melihat latihan ke-11 Tamrin Al-Hadi Ashar, Safha 42, halaman 42. Di situ ada contoh-contoh penggunaan angka 11 sampai 20 bersama Al-Ma'dudnya, Al-Adad dengan Al-Ma'dudnya. Istami'u jayidan, dengarkan dengan baik, ana akan bacakan kembali. Silakan bagi pemirsa dan pendengar Roja untuk mempersiapkan diri dan menyiapkan alat tulisnya dan menulis apa kiranya yang penting untuk ditulis. Kita mulai dengan angka 11. Ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Kemudian 12. Ithnata asyrata talibatan. 13, thalatha asyrata talibatan. 14 ke halaman berikutnya, halaman 43, halaman 43. Arba'a asyrata talibatan. 15, khamsa asyrata talibatan. Kemudian 16, kembali ke halaman 42. Sitta asyrata talibatan. 17, sab'a asyrata talibatan. 18, thamani asyrata talibatan. Kemudian 19, ada di halaman 43. 19, tis'a asyrata talibatan. Dan terakhir 20, ishruna talibatan. Ma'asyiral ikhwah, sebenarnya pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud yang ada pada pelajaran 6 ini adalah sambungan dari pembahasan yang ada pada pelajaran kedua atau ketiga sebelumnya. Hanya saja bedanya, di pelajaran sebelumnya al-ma'dudnya muzakkar. Al-ma'dudnya muzakkar. Adapun di sini, di ad-darsus sadis, al-ma'dudnya diganti dengan yang mu'annath. Dan sudah kita jelaskan ketika kita membahas al-ma'dud yang masih mudzakkar waktu itu, dan juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu beberapa kaidah-kaidah penting yang perlu diingat. Yang pertama, bahwa al-ma'dud sebelumnya, al-ma'dud kita ingatkan kembali, al-ma'dud adalah isim yang terletak setelah al-adad. Kalau al-adad bilangannya al-adad bilangannya, al-ma'dud adalah yang terbilang atau isim yang terletak setelah al-adad. Isim yang terletak setelah al-adad. Maka dalam contoh ini misalnya 11, angka 11, ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan, di sini al-adadnya, bilangannya adalah ihda asyrata. Adapun al-ma'dudnya adalah talibatan. Ini sudah kita jelaskan sejak jilid yang pertama ketika kita mulai membahas al-adad wal-ma'dud, mulai dari angka 1 sampai 10 waktu itu. Mudah-mudahan dengan mengulang definisi al-adad wal-ma'dud ini akan menjadi lebih jelas. Kemudian ma'asyiral ikhwah, kalau kita perhatikan angka 11 sampai 20 ini, maka kita akan temukan al-ma'dudnya, bentuk al-ma'dudnya adalah mufrad mansub. Mufrad mansub, mufrad tunggal, mansub. Di antara tanda bahwa isim itu mansub adalah adanya fathah atau fathatain. Di sini kalau antum lihat talibatan, ini bentuknya mufrad tunggal. Dan lihat harakat huruf terakhirnya, yaitu talibatan dengan ta' marbutah di belakangnya, mansub dengan fathatain. Dan itu berlaku untuk angka 11 sampai 99. Mufradnya, ma'dudnya adalah mufrad mansub. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, yang kedua, kalau kita perhatikan angka 11 sampai 19, al-adad min ihda asyar, ihda asyrata sampai tis'a asyrata dalam contoh-contoh ini, kita temukan angka 11 sampai 19 terdiri dari dua angka. Terdiri dari dua angka. Angka yang pertama adalah angka satuannya, ihda, ithnata, thalatha, arba, khamsa, sitta, sab'a, thamaniya, tis'a, asyara, tis'a, semuanya ini satuannya. Kemudian angka kedua adalah angka asyrah atau asyrah, angka sepuluhnya. Maka dengan memperhatikan bahwa angka 11 sampai 19 itu ada dua angka, ini menjadi penting. Karena kita lihat nanti di kaidah-kaidah berikutnya akan berpengaruh penjelasan yang pertama ini. Penjelasan bahwa angka 11 sampai 19 itu terdiri dari dua angka. Karena masing-masing nanti dari dua angka itu, kita akan lihat ma'asyiral ikhwah, masing-masing dari dua angka tersebut akan punya hukum tersendiri. Kita mulai yang ketiga, kita mulai dengan dari angka 11 sampai 12. Kaidah yang ketiga yang ana ingin ingatkan kepada antum semua pada malam ini yang mempelajari bahasa Arab bersama kita. Angka 11 sampai 12 kalau antum perhatikan dengan baik, kedua angkanya ihda asyrata dengan itsnata asyrata, kedua angka ini dari 11 sampai 12 kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kalau al-ma'dudnya mu'annath, seperti contoh di sini talibatan, ada ta' marbutah, berarti dia mu'annath. Maka angka 11 sampai 12 kedua angkanya ikut jenisnya menjadi mu'annath. Lihat ihda ini muannath dari kalim dari mudzakkar ahada. Mudzakkarnya ahada menjadi ihda. Kemudian kata asyrahnya asyrata juga muannath, ada ta' marbutah di situ. Mudzakkarnya adalah asyarah tanpa ta' marbutah. Ihda muannath, asyrata juga muannath. Ini dikarenakan karena ma'dudnya muannath. Begitu pula ma'asyiral ikhwah, begitu pula angka 12. Angka 12 yaitu itsnata asyrata di sini. Kedua angkanya baik itsnata maupun asyrata, kedua-duanya jenisnya muannats karena mengikuti al-ma'dud yang muannats yaitu talibatan. Di khusus untuk angka 11 dan 12, khusus kedua angka tersebut, kedua angkanya baik satuan maupun angka 10-nya kedua-duanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya mu'annath maka mereka mu'annath. Kalau al-ma'dudnya mudzakkar sebagaimana di pelajaran sebelumnya, kalau ma'dudnya mudzakkar maka al-adatnya juga jadi menjadi mudzakkar. Di sini kita rubah misalnya talibatan menjadi taliban. Kita rubah misalnya al-ma'dudnya yang tadinya mu'annath kita rubah menjadi mudzakkar, taliban. Talibatan menjadi taliban. Lihat, dengarkan perubahannya. Ahada asyara taliban. Ahada mudzakkar, asyara juga mudzakkar, karena taliban ma'dudnya juga mudzakkar. Kalau tadi talibatan ihda asyrata talibatan sama-sama mu'annath, ini sekarang mudzakkar semua. Ahada asyara taliban. Naam. Mudah-mudahan jelas insyaAllah. Begitu juga angka 12, kita rubah, silakan kita rubah al-ma'dudnya menjadi mudzakkar, menjadi taliban misalnya. Maka lihat perubahannya, dengarkan. Ithna asyara taliban. Kedua-duanya, angka keduanya menjadi mudzakkar karena al-ma'dudnya mudzakkar. Ini terkait dengan khusus dua angka, 11 dan 12 saja. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pemirsa dan pendengar roja dimanapun antum berada, yang keempat yang ingin saya ingatkan kepada antum semua, kaidah yang keempat yaitu terkait dengan angka 13 sampai 19. Kalau tadi khusus angka 11 dan 12 saja, sekarang kaidah ini yang akan ana sebutkan setelah ini berlaku untuk angka 13 sampai 19. Angka 13 sampai 19, angka pertamanya, angka satuannya maksudnya, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Saya ulang, angka 13 sampai 19, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, angka pertamanya, yaitu satuannya, thalatha, arba'a, khamsa, dan seterusnya, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kalau al-ma'dudnya mu'annath, seperti pada contoh di latihan sebelah sini, jika al-ma'dudnya mu'annath, seperti pada contoh-contoh di sini, maka angka pertamanya, yaitu thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamania, dan tis'a, jenisnya harus berlawanan dengan jenis al-ma'dud, maka dia harus mudzakkar. Karena ma'dudnya mu'annath, maka angka pertamanya harus mudzakkar. Adapun angka keduanya, yaitu angka asyrata, dia jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Karena dia dekat dengan al-ma'dud, maka jenisnya sama. Tapi karena angka yang pertama jauh dari al-ma'dud, maka dia harus berlawanan. Yang dekat sama jenisnya, sama-sama mudzakkar atau mu'annath. Adapun angka yang jauh berlawanan, berbeda dengan jenis al-ma'dudnya. Maka di sini semua al-ma'dudnya mu'annath, talibatan. Maka angka pertamanya, thalatha harus mudzakkar. Thalatha ashrata talibatan. Arba'a ashrata talibatan. Khamsa ashrata talibatan. Dan begitu seterusnya sampai angka tis'a ashrata talibatan. Maka kalau kita rubah talibatan menjadi mudzakkar, taliban dari kaidah yang kita sebutkan tadi, maka kalau kita rubah talibatan menjadi taliban, menjadi mudzakkar, maka antum dengarkan menjadi thalathata ashara taliban. Thalathata ashara taliban. Arba'ata ashara taliban. Khamsata ashara taliban. Dan begitu seterusnya. Dan terakhir yang kelima, sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa berinteraksi bersama kami dan mengerjakan latihan-latihan yang ada, yang terakhir untuk angka 20, ishrun, di sini tinggal satu lagi, yaitu ishruna talibatan. Angka puluhan, ishrun, thalathun, 30, arba'un, 40, 50, khamsun, 60, situn, dan seterusnya sampai 90, maka dia tidak berubah jenisnya, tetap seperti itu, walaupun ma'adudnya berubah menjadi mudzakkar atau mu'anas, tetap. Maka kalau kita ganti talibatan menjadi taliban, maka tetap ishruna taliban atau ishruna talibatan, tidak ada perubahan dalam hal angka 20 ini. Nah, ini beberapa kaidah-kaidah yang sebenarnya sudah kita rinci pada kesempatan yang lalu. Tidak mengapa kita ulang dan sering kita ulang-ulang agar ini bisa terus menancap dalam ke dalam hafalan kita. Dengan demikian nanti insyaAllah akan memudahkan kita untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya dan latihan-latihan yang sama, yang sekolah dengan ini di pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, mana serahkan ke Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhil kirim, kita serahkan, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat. Tafadhal. Baik. Kesempatan untuk membaca set. Baca latihan 11 kemudian kita kerjakan latihan 12. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, giliran Anda saat ini untuk membaca apa yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh Ustaz tadi berkenaan dengan adat wal ma'dud. Silakan bagi Anda yang memiliki bukunya dapat membuka pada halaman ke-42. Di latihan 11 ini ada beberapa contoh kata berkenaan dengan al-adad wal-madud. Silakan Anda dapat membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu siapa ini? Di mana? Ummu Abdillah. Ah, Ummu Abdillah. Naam, solo. Silakan. Naam, kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Wa ana bi khair alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Fiki barakallah. Naam. Silakan Ummu Abdillah. Dari awal latihan 11 silakan. Ihda asrata talibatan. Iya. Ihnata asrata talibatan. Naam. Terjemahkan Ummu Abdillah dari awal. 11 siswi, ya. 11 siswi, ithnata asrata talibatan, 12 siswi, ya. Thalatha asrata talibatan, 13 siswi. Naam, sahih. Arba'a asrata talibatan, 14 siswi. Naam. Khamsa asrata talibatan, 15 siswi. Naam, cukup Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, tadi mendengarkan kaidah-kaidah yang barusan kita ulang di awal tadi? Ya, mendengarkan. Nah, Ummu Abdillah, tolong al-ma'adudnya kita rubah sekarang menjadi muzakkar, menjadi taliban. Silakan. ahad asharo taliban. Naam, sahih. 11 siswa. Ya. Isna asharo taliban, 12 siswa. Naam, teruskan. Talasata asharo taliban, 13 siswa. Naam. Arta'ata asharo taliban, 14 siswa. Ya, satu lagi. Omsata asharo taliban, 15 siswa. Ah, santi, masya Allah, masya Allah. Nah, begitu lancarnya. Nah, sahlun, ala sekadalik ya Ummu Abdillah. Ya. Sahlun, ya. Ala sekadalik. Ala, ala, ya nah. Allah khair. Taib, jazakillah khair. Ba'iyat. Wa barakallahu fiik. Wa barakallahu fiikum. Saya kumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo yang telah bergabung bersama kami. Mungkin di belakang beliau Anda dapat membaca lanjutan ataupun di latihan 11 ini. Dapat menghubungi kami secara langsung 021-823-6543. Baik, kita coba angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini Bapak? Dengan siapa? Dari Abu Irfan di Tambun. Baik, Abu Irfan. Irfan. Kaifahalu ya Abu Irfan? Alhamdulillah, Nabiul Khair. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Wa fiik barakallah. Naam, tafadhal, silakan Abu Irfan. Iqra 16 sekarang. Sita asyarata talibatan. Ya. 16 siswi. Naam, sahih. Sab'a asyrata talibatan. Talibatan. Naam. 17 siswi. Naam, sahih. Samani asyrata talibatan. Naam. 18 siswi. Ya, sahih. Tis'a asyrata talibatan. 19 siswi. Naam, teruskan. Satu lagi. Isruna talibatan. Naam. 20 siswi. Naam, Abu Irfan, silakan dirubah al-ma'dudnya menjadi mudzakkar, menjadi taliban. Tafadhal. Taliban. Naam. Naam. Dari angka 15. 16. Naam, sahih, 16 ma'dzuratan. Sitata asyara taliban. Sekali lagi, Abu Irfan. Sitata asyara taliban. Ahsanta, sahih. Teruskan. 16 siswa. Naam. Sab'ata asyara taliban. Naam, sahih. 17 siswa. Samaniyata asyara taliban. Nah, panjang pendeknya diperbaiki, Abu Irfan, bagaimana? Samaniyata asyara taliban. Naam. 18 siswa. Naam, wasil, teruskan. Tis'ata asyara taliban. Naam, 19 sahih. Siswa. Naam, satu lagi. Isruna taliban, 20 siswa. Ahsanta ya Abu Irfan. Jazakallah khairan ya Abu Irfan. Wa iyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulangi sen. Nah, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Nah, baik, sepertinya sudah lancar. Silakanlah. Latihan 12-nya sekarang. Tepat. Baik. Untuk di kesempatan selanjutnya kita akan baca atau membaca latihan ke-12, yaitu halaman ke-43. Bagi Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami secara langsung. Kami coba angkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Safiq di Jagakarsa. Ya, Ummu, maaf, Ummu. Iya. Dengan Ummu siapa? Ummu Safiq. Ummu Safiq. Ummu Safiq, ya, nah. Silakan. Ummu Safiq, ada bukunya? Ada. Dapat dari, silakan. Al-awwal, dari yang pertama. Oh ya. Ihda asyata talibatan. Naam, Afan Ummu Syafiq, kita sudah masuk latihan 12 sekarang. Oh. Ya, latihan 12 nomor pertama langsung, silakan. Dari kalimat kam. Terus nampaknya. Nah, ma'adiratan. Ya, mohon maaf ya Ummu Syafiq di Jagakarsa. Kita sudah masuk pada latihan ke-12. Mungkin dapat menghubungi kami kembali. Mungkin di belakang beliau Anda ingin menjawabnya terlebih dahulu. Silakan kami berikan kesempatan yang lainnya. Halo. Ya, sepertinya mesti diberi mukadimah dulu sepertinya. Baik, nampaknya contoh. Nah, kita berikan contoh tidak masalah. Di sini perintahnya adalah iqra ma yali. Baca apa yang berikut. Tsummaktubuhu, kemudian tulislah dia. Jadi setelah kita baca, para pemirsa dan para pendengar roja diharapkan nanti menulis di rumah. Ma'a kitabatil arqam al-waridah fihi bil huruf. Dengan menuliskan angka-angka yang tersebutkan dengan menjadi bilangan, menjadi menjadi bilangan, dari angka menjadi bilangan. Seperti misalnya ana contohkan nomor 1, al-awwal, kam sinnuka, berapa usiamu, berapa umurmu. Lihat di situ ada angka 19. Sinni tis'a asyrata sanatan. Sinni, umurku, usiaku, tis'a asyrata sanatan. Saya katakan tis'a asyrata sanatan karena al-ma'adudnya mu'annath. Perhatikan dengan baik, sanatan ma'adudnya mu'annath. Maka angka yang pertama yaitu tis'a menjadi mudzakkar. Adapun angka yang kedua yaitu angka 10-nya asyrata mu'annath karena ma'dudnya mu'annath. Sekali lagi, sinni tis'a asyrata sanatan, umurku atau usiaku 19 tahun. Nah, la'allahu bihadzal mithal yattadhihu as-su'al insyaallah. Nah, tafadhal ya. Jadi cukup membaca atau hanya mengharukati saja saatnya? Naam, sahih. Tadinya angka yang tersebutan adalah angka, maka kita buat menjadi bilangan. Nah. Baik. Silakan bagi Anda di latihan K12 ini dimulai dari nomor 2 yang sebagaimana dicontohkan di nomor 1 tadi. Silakan kami berikan kesempatan 0218236543. Baik. Iya, silakan bagi Anda. Kita coba angkat kembali. Halo. Iya. Iya, langsung. Silakan, halo. Ya, belum. Kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pelajaran bahasa Arab ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat 081317776543 atau dapatkan nomor lainnya 081989896543. Nampaknya ada yang sudah masuk di sini. Halo. Halo. Baik. Assalamualaikum. Halo. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Mutmainah. Ya, Ibu Mutmainah. Ada sedikit feedback di sini, dapat dikecilkan terlebih dahulu radio atau televisinya? Iya. Baik. Nomor 2 ya. Iya. Ya, silakan. Silakan Ibu Mutmainah. Tafadhal. Nomor 2 ya. Iya, ats-tsani. Silakan. Qara'na Ibu Mutmainah. Sebentar Ibu Mutmainah, mohon suara TV atau radio yang dikecilkan dulu. Ada gema sehingga nanti suara Ibu tidak jelas. Asyarota. Ya, kembali kami ingatkan Ibu Mutmainah, maaf. Ibu Mutmainah. Ya, tolong dikecilkan atau di mute terlebih dahulu televisinya Ibu atau radionya Bu. Iya. Ya, agar suara Ibu agak terdengar jelas. Baik. Silakan Ibu diulangi. Korona. Iya. Korona arba asarota. Apa arta? Sof ata. Sof hatan. Sof'ata min hada kitaban. Min hadal kitabi. Min hadal kitabi. Ya, ulang sekali lagi Ibu Mutmainah. Qara'na. Qara'ta. Naam, qara'. Arba'a asarota. Arba'a sof'ata min hada kitabi. Naam. Dengarkan Ibu Mutmainah, saya bacakan, iya. Ibu ikuti ya. Iya. Qara'na, agak panjang nunnya, qara'na, silakan. Qara'na arba'a. Arba'a asyrata. Asyrata safhatan. Safhatan min hadzal kitabi. Min hadzal kitabi. hati. Iya, bagus. Silakan terjemahkan Ummu Mutmainah. Iya. Silakan diterjemahkan. Iya, korona arba'a. Diterjemahkan. Ya. Silakan korona diterjemahkan. Diterjemahkan. Iya. Kami membaca 14 halaman dari kitab ini. Iya, mumtaz, mumtaz. Ya. Tadi Ibu Mutmainah menyebutkan arba'a. Mengapa arba'anya ya, muzakkar? Karena itu apa? Kosakatanya itu mu'annas. Nah, karena ma'adudnya? Ma'adudnya mu'annas. Karena ma'adudnya mu'annas. Naam. Ibu ya, Mutmainah siap satu lagi? Iya. Siap satu lagi? Iya. Silakan dibaca angkanya dulu. Salasah atau as-salis. Salis. Naam. Hada, ada fi, ada ibu, ada fi di situ Ibu Mutmainah. Ya. Fi hatihil. Ya. Okay. Betul. Fi hatihil apa sih? Ha filati. Fi hatihil. Ha filati. Ha filati. Fihatihil hafilati ya. Samania ya. Asrota apa ini? Rakiban. Rakiban. Naam. Wa khalfahum khomsa asarota apa ya? Rakibatan. Iya. Ibu Mutmainah, saya bacakan, iya. Ibu dengarkan. Iya. Ibu ikuti ya. Iya. Iya. Fi hadhil hafilati, silakan. Fi hadhil hafilati. Hafilati. Iya. Samaniyata. Asyara rakiban wa khalfahum khamsa asyrata teruskan rakibatan. Iya, rakibatan. Silakan diterjemahkan Ibu. Ya, di dalam bis ini nah, ada 18 penumpang. Iya, 18 penumpang laki-laki, betul. Dan di belakang mereka ada 15 penumpang perempuan. Ahsanti. Naam, bagus sekali Ibu Mutmainah. Iya. Ibu Mutmainah sering membaca ya. Ibu Mutmainah sering membaca di rumah Ibu Mutmainah ya. Iya. Sering dilatih bacaannya agar lebih lancar insyaallah. Iya. Soalnya gelap lampunya. Oh, mati lampu Ibu Mutmainah. Subhanallah. Tadi ya. Barakallahu fiik Ibu Mutmainah. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Ibu Mutmainah yang telah bergabung dan mencoba berlatih bersama kami. Dapat dicoba kembali di latihan yang lainnya Ibu. Semoga bertambah lancar dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan di nomor keempat di halaman 12 ini, maksud saya di latihan di 12 ini, bagi Anda yang ingin membacanya 0218236543, silakan kesempatan di belakang Ibu Mutmainah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bapak siapa ini, di mana? Rinto Sambas. Bapak Rinto Sambas. Kaifa halu Pak Rinto? Alhamdulillah bi khairin. Masyaallah. Barakallahu fiik Pak Rinto. Silakan Pak Rinto. Ar-Rabi ada fundukun saghirun fihi isnata asra. Berasal lagi angkanya itnata isnata asrota urfatan taqat. Naam, ulang sekali lagi hada fundukun saghirun fihi isnata asratan urfatan. Ithnata ashratan apa ithnata ashrata? Ithnata ashrata. Ya. Ithnata ashrata faqat. Ah, ada yang terlewat. Ithnata ashrata. fakot. Nah, sebelum fakot ada yang terlewat. Gurfatan. Ah, itu dia. Fakot. Nah, terlewat Parinto gurfatannya. Baik. Silakan terjemahkan Pak Arinta. Di hotel ini, di hotel kecil ini, di dalamnya ada 12 kamar saja. Nah, tadi Pak Arinta menyebutkan ifnata ashrota, dua-duanya mu'annath, begitu Pak Arinta ya? Nah. Mengapa demikian Pak Arinta? Karena fundukun mudzakkar. Fundukun mudzakkar? Sekali lagi Pak Arinta, perhatikan dengan baik. Karena funduknya? Atau karena gurfatannya? Karena funduknya atau karena gurfatannya? Fundukun. Karena hotelnya? Iya. Hotelnya mudzakkar, maka kedua-duanya harus mu'annas, begitu Pak? Ithnata, ashrata, dua-duanya mu'annas karena funduk mudzakkar, begitu? Pak Rinto, Pak Rinto mendengarkan dari awal? Oh. Naam, mu'annas. Naam, mana mu'annasnya? Mana ma'adudnya? 12 kamar, mana ma'adudnya Pak Arinto? Hihi. Pak Arinto tidak mendengarkan dari awal. Pak Arinto sepertinya tidak mendengarkan dari awal. Gurfatan itu ma'adudnya. Naam, Pak Arinto. Angka 12 kamar, 12 itu al-adatnya, ghurfatannya, kamarnya itu ma'adudnya. Pak Rinto? Iya, iya. Kalau Pak Rinto bisa benar jawabannya, bagaimana bisa? Mumtaz. Barakallahu fiik. Angka itu Pak Rinto, angka itu terpengaruhi karena ghurfatannya. Karena ghurfatannya mu'annath, maka angka 12-nya itnata ashrotanya juga ikut mu'annath. Oh iya, iya. Paham Pak Rinto? Ya, ya. Oh, alhamdulillah. Sekali lagi Pak, nomor 5 sekarang. Al-Khamis, tafadhal. Al-Khamis. Naam. Ismanu lahu 11. Ahada asyara Ibnan. Ibnan. Naam, teruskan. Wa isnata asrota bintan. Wa itnata agak panjang. Wa itnata ashrata bintan. Iya. Kenapa yang pertama Bapak Rinto bilang 11-nya mudzakkar, sedangkan 12-nya Ibu Bapak Rinto bilang tadi mu'annas semua? Karena ada bintan mudzakkar. Bintan mudzakkar? Ibnan. Ibnan mudzakkar. Ibnannya mudzakkar, maka 11-nya kedua-duanya, angka kedua-duanya juga mudzakkar. Adapun 12-nya kenapa mu'annas? Karena ada mu'annas bintannya. Naam, ma'adudnya itu bintannya mu'annas. Naam. Syukran Pak Rinto. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rinto di Sambas, Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah kembali. Ya. Naam, Ustaz. Silakan. Oh, Umu Abdillah. Naam. Tafadhali. Labas. Silakan Umu Abdillah. Asita. Sita as-sadis. Naam. As-sadis. Iya. Anna khafitu salasa asrata suratan. Salasa asrata suratan. Suratan. Naam. Ya, sahih. Diterjemahkan. Saya hafal 13 surat. Naam. Suratan di sini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Maka al-adatnya bagaimana, Ummu? Angka 13-nya adat, bagaimana tadi? 13 adatnya yang jauh berlawanan. Berlawanan. Yang dekat, sama. Sejenis. Iya, mumtaz. Teruskan Ummu Abdillah. As-sabi' Ar-Rabi' As-sabi' iya. Di hadal mustafa Tis'ata asyara Qobidan. Naam. Wasamalia Asyara. Angka 7 itu. Asyara Qobidatan. Iya, pelan-pelan Umu Abdillah. Ulang sekali lagi. Di hadal mustafa Isata asaro tobiban, ya. Wasabata wasabah, sama asrata tabibatan. Iya, wa sab'a asyrata tabibatan. Iya, terjemahkan. Di dalam rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Iya, teruskan, teruskan. Satu lagi, Ummu Abdullah. Al-Thamin. Al-Thamin, Al-Thamin. Iya. Korona yauma samania asrata kalimatan jadi datan. Naam, sahih. Thamani asrata kalimatan jadi datan. Iya. Terjemahkan. Setiap hari kami telah membaca. Hari ini Pak, setiap hari satu. Iya, hari ini. Hari ini saya telah membaca. Kami telah membaca. Kami telah membaca 18 kali kalimat yang baru, kata yang baru. Kata yang baru. Nah, masya Allah. Jazakallah khair ya Ummu Abdullah. Barakallahu fiki. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semoga Ummu Abdullah menjadi contoh bagi yang lain. Amin. Ya. Usia beliau sudah tua, tapi mudah-mudahan nanti yang lainnya nanti juga ikut terbawa untuk bersemangat insyaallah. Ya, termasuk penyimak dari jauh juga di dari Jawa. Terus sekali, masyaallah. Ya, silakan di belakang Ummu Abdullah bagi Anda yang ingin menjawab, jangan mau kalah ya dengan Ummu Abdullah. Ya. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab ya kembali di latihan 12 ini. Ya, nampaknya sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, Umu? Di mana? Dengan Mardiana Alia. Ya, di mana? Ibu Mardiana Alia. Ya. Iya. Baik. Di Kalimantan Timur. Oh, subhanallah, subhanallah. Iya. Ibu Mardiana, sepertinya ini pertama kalinya Ibu menelepon kami. Iya, ini pertama kalinya. Masya Allah. Dan saya juga masih mau belajar dan belum tahu. Gitu. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan buat Bu Mardiana, insya Allah. Iya. Ibu Mardiana mengikuti dari awal tadi? Enggak sih, saya pertengahan tadi karena lambat datangnya, lambat ini buka. Ya, dicoba mungkin. Nah, Ibu Mardiana sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baca apa? Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Bahasa Arab masih dasarnya sih saya belajar tentang ya, yang baik, baik, ya, baik. Tentang fiil-fiil itu pun enggak anu aja. Sebentar oh, baik, aja. Baik, baik, baik. Ibu siap untuk mengerjakan latihan yang ada? Iya, tadi itu nomor 9. Betul, betul Ibu. Ibu ada bukunya? Kenapa? Ibu ada bukunya? Oh, enggak ada ini. Oh, baik, kita tampilkan. Mohon Ahamdani, mohon ditampilkan. Sudah terlihat di layar televisi Ibu? Iya, itu tadi nomor 9. Iya, sekarang 9, sekarang. Silahkan. Tentang hazal kolam. Hadzal qalamu, teruskan. Iya, hadzal qalamu nomor 14 itu ya. Iya, silakan dibaca angkanya. Rubiah. Iya, dibaca angkanya. Hadzal qalamul 14 rubiah, gitu. 14 rubiah, bagaimana bahasa Arabnya? Ibu Mariana? Bisa? Enggak. Baik, saya dengarkan Ibu Mariana, Ibu ikuti saya. Ibu ikuti saya. Iya, iya. Hadzal qalamu, ayo. Hadza qalamu bi fi bi fi bukan fi ada ba di situ bi oh, bi arba'at bi arba'a bi arba'at bi arba'a bi arba'a asyrata asyrata rubiyatan rubiyatan. Iya, Ibu Mardiana bisa menerka-nerka apa maknanya? Hadza itu kalau enggak salah di sini ya atau di Pulpen ini. Iya, pulpen ya, pulpen ini. Ya. Kolamun, pulpen ini harganya 14. Harganya 14 rupiah. Rupiah. Atau 14 rupiah. Iya, 14 rupiah. Iya, iya. Bagaimana Ibu Marina? Mudah insyaallah? Iya, insyaallah. Ini tapi sebenarnya gugup juga sih karena baru belajar kan. Semoga Allah berikan kemudahan buat Marina insyaallah. Nanti bertahap Ibu teruskan. Ya, nampaknya terputus terlebih dahulu. Nah, pesan saya buat Bu Mardiana, Ibu teruskan belajar, lanjutkan apa yang sudah Ibu sekarang sedang ikuti, lanjutkan belajar bahasa Arab itu. Kemudian nanti setelah beberapa lama kemudian nanti coba Ibu ikuti pelajaran kami, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mardiana. Barakallahu fiki. Silakan bagi Anda di belakang beliau dapat melanjutkan. Kita sudah sampai pada nomor ke 10. Anda dapat menjawab nomor 10 dan nomor 11 ini. 021 823 543. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Syamsuri. Bapak Syamsuri. Syamsuri. Di mana Bapak Syamsuri? Dari mana, Pak? Bapak Syamsuri? Bangka Belitung. Masyaallah. Ya. Pak Syamsuri sepertinya juga penelpon yang pertama ke kami, Pak, ya. Benar. Masya Allah, Pak Syamsuri. Baru lihat. Pak Syamsuri mengikuti dari awal tadi? Ikut. Ya, dari awal. Dan memahami apa yang kita sampaikan tadi, Pak, kaidah-kaidahnya. Insya Allah. Mohon petunjuknya, Pak. Baik. Pak Syamsuri siap untuk kita mengerjakan latihannya? Siap, Pak. Baik, silakan. Bapak lihat di layar televisi Bapak. Nomor berapa, Pak? Nomor 10 sekarang. Asyarah. Asyarah. Ya, silakan. Fi hadhil imarati. Imarati, mimnya dipanjangkan. Fi hadhil imarati. Imarati. Mimnya dipanjangkan. Fi hadhil imarati. Isnata asyarata sakotan. Itu angka berapa, Pak? 16 ya, Pak. 16, nah, menasih lagi. Sitta asyarata sakotan. Sekali lagi, Pak Samhuri, mohon diulang sekali lagi. Fi hadihil imarati. Sitta asyarata sakotan. Masya Allah. Silakan terjemahkan. Di dalam inilah imarah. Naam. Di gedung ini, di dalam inilah gedung. Ada di gedung ini ada 16 apartemen. Ada 16 syakko apa? Syakko ana ada naam. Syakko itu flat atau ya atau apartemen. Nah, 16 apartemen. Apartemen. Nah, satu lagi Pak Samuri, silakan. Aha, ada asyar. Fi hadzal fasli. Ya, fi hadzal fasli. Sekali lagi Pak Samuri. Fi hadzal fasli isruna talibatan. Iya, isruna talibatan. Mumtaz. Terjemahkan. Di dalam kelas ini. Naam. Ada 20 siswi. Subhanallah. Pak Samuri sepertinya sudah pernah baca bahasa Arab sebelumnya? Sedikit, Pak. Subhanallah. Dari bacaan Bapak ya, belum bukan sedikit, syukuran. Sudah banyak Bapak baca, alhamdulillah. Syukran Pak Samuri. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Bapak Syamsuri. Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung dari Subhanallah. Nah. Ya. Dan nampaknya makin banyak di setiap episode kita penelpon-penelpon yang baru. Tentunya kami mengajak Anda yang belajar bersama kami agar aktif ya, dapat bertanya ataupun menjawab secara langsung dari line telepon. Selesai sudah latihan 12, kita masuk latihan 13. Baik. Nah, ma'asyiral ikhwah, pemirsa dan pendengar roja dimanapun antum berada, latihan terakhir yang bisa kita baca pada malam ini, latihan 13, At-Tamrin Al-Tharith Ashar, perintahnya adalah Uktub Al-A'dada Min Ahada Ashar Ila Ishrin Waj'al Kullan Minal Kalimatil Atiyati Tamyizan Laha. Tulislah bilangan-bilangan dari 11 sampai 20 dan waj'al kullam minal kalimatil atiyah, dan jadikan setiap dari kata-kata berikut menjadi tamyiznya, menjadi ma'dudnya. Tamyiz di sini maksudnya menjadi ma'dudnya, menjadi ma'dud bagi al-adad. Di sini ada angka-angka, ada kata-kata yang kita diminta untuk kata-kata ini diletakkan sebagai tamyiz, sebagai ma'dud. Sebelumnya, kita letakkan angkanya dulu, kemudian baru kita letakkan ma'dudnya. sebagai contoh saya berikan contoh satu kata kitabun di sini kita masukkan sebagai al-ma'dud bagi angka 11 dan 20. Dengarkan. Ahada asyara kitaban. Saya katakan ahada asyara, dua-duanya mudzakkar karena kitaban ma'dudnya mudzakkar. 12, itsna asyara kitaban. Kemudian 13, thalathata asyara kitaban. Arba'ata asyara kitaban. Khamsata asyara kitaban. Sittata asyara kitaban. Sab'ata asyara kitaban. Kemudian thamaniyata asyara kitaban. Kemudian tis'ata asyara kitaban. Dan terakhir isyruna kitaban. Nah, angka kitab ini dimasukkan sebagai tamyiz, sebagai al-ma'dud dari angka 11 sampai 20, dan kita rubah angka-angka tersebut sesuai kaidah yang sudah kita jelaskan di awal. Nah, ini sebagai contoh, mudah-mudahan jelas sehingga bisa dilanjutkan di kata-kata berikutnya. Tafadhal ya Akhi Abdul Ghaffar. Baiklah. Ikhwatul Islam, a'azakumullahu jami'an, pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah dicontohkan tadi di latihan ke-13 ini. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab ataupun mencoba berlatih berkenaan dengan al-adad wal ma'dud ini. Kita berikan kesempatan. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Emriadi di Kerinci. Di mana maaf Pak Emriadi? Iya. Di mana? Di Kerinci Jambi. Oh, Kerinci Jambi. Pak Emriadi sepertinya penelpon yang baru menelpon kami, iya. Pak Emriadi ya. Ya, telepon baru sekarang nah, ini ya. Pak Amriadi, dengarkan suara telepon Bapak. Jangan menggunakan suara di televisi, Pak Amriadi. Dikecilkan televisinya. Kecilkan dulu televisinya. Baik. Pak Amriadi, dengar kita, Pak? Iya, dengar. Baik. Pak Amriadi, mengikuti dari awal tadi? Ya. Pak Amriadi, mengikuti dari awal? Baru menghidupkan kitab. Bapak mau mengerjakan latihan dari kitab bahasa Arab ini? Pernah diikuti rekaman yang kemarin-kemarin ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Pak Amriadi? Siap mengerjakan? Siap. Tafadhal, silakan Pak Amriadi. Ada bukunya Pak Amriadi? Kalau saat ini saya enggak pegang bukunya Pak, langsung di TV. Baik, kami tampilkan sekarang. Kelihatan Pak? Iya. Silakan. Ahada asyara kitaban. Kitab sudah lewat Bapak. Sekarang yang kedua, talibah. Isna asyara kitaban. Pak Amriadi, kitaban ya? Sudah lewat. Itu sudah ya, tidak kita kerjakan. Kita langsung talibah sekarang. Iya, iya. Silakan. Ihda asyara taliban. Ihda. Sekali lagi Pak Amriadi. Ihda asyarata talibatan. Ihda asyarata talibatan. Naam, diperjelas suaranya. Silakan, teruskan. Ihda asyarata talibatan. Ulang sekali lagi Pak Amriadi. Ihda asyarata talibatan. Iya, mumtaz. Teruskan. Salasa asyarata talibatan. Ahsant, teruskan. Arba'a asyarata talibatan. Naam, ahsant. أربعة عشرة طالبة. خلاص مرة. ترس كان. ستة عشرة طالبة. لا. سكران لي ما بلس. أيه. خمسة عشرة طالبة. نعم صحيح. ستة عشرة طالبة. نعم. سبعة عشرة طالبة. نعم. ثمان بلس. ثمانة عشرة طالبة. سبعين بلس. 19 talibatan. Terakhir 20. 20 talibatan. 20 begitu? 20 talibatan. Naam, apakah perlu pakai asyara di belakangnya Pak Amriadi? Enggak perlu. Tidak perlu. Naam, 20 talibatan. Nah, Masya Allah. Bagus sekali yeah. Pak Amriadi, bagus sekali, subhanallah. Bapak pertama kali menelpon kami tapi sudah menjawab dengan baik, luar biasa. Jazakallah khair Pak Amriadi, terima kasih banyak. Ya, wa'alaikum. Baik. Barakallahu fiik. Demi berkah. Nah, ya, terima kasih Bapak M. Riyadi ya, baru saja menghidupkan televisi namun nah, sudah bisa menjawab latihan-latihan bersama. Begitu senangnya tadi Pak M. Riyadi, suaranya begitu senang ya tadi ketika berhasil. Masya Allah. Baik, di belakang beliau bagi Anda yang ingin menjawab sebagaimana yang telah dicontohkan dan dijawab oleh Bapak M. Riyadi dari Jambi tadi, kita masuk ke contoh berikutnya atau kata berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba 0218236543. Sudah ada yang masuk, halo. Ya silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dengan siapa ini, di mana? Ya, Bapak Hasan di Sulawesi. Bapak nanti mungkin mencoba di lain waktu, suaranya sekarang sampai sekarang putus-putus Pak, kurang jelas. Silakan nanti Bapak coba lagi, mudah-mudahan setelah itu nanti sinyalnya lebih kuat mudah-mudahan. Iya, mohon maaf sekali Bapak ya, dari Sulawesi nampaknya. Nah, malam ini banyak sekali dari jauh, dari Jambi, dari Sulawesi, dari mana tadi, dari Kalimantan Timur. Beberapa sinyalnya bagus, tapi beberapa sinyalnya kurang bagus sepertinya. Nah. Ya, mungkin Anda dapat mencoba sebagaimana yang telah disampaikan dari beberapa contoh tadi. Ya, kami berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa, di mana? Ya, Pak Akhari. Suaranya diperjelas, Pak. Mohon ya, dikeraskan lagi suaranya. Agak dikeraskan, Bapak siapa? Ya, Pak Satori. Bapak Satori. Dari mana, Pak Satori? Di Nagra Sukabumi. Oh, Sukabumi, subhanallah. Barat, ya? Nama Pak Satori sepertinya baru pertama kali Pak Satori menghubungi kami, Pak. Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Pak Satori siap mengikuti latihan? Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Ada bukunya Pak Satori? Bukunya tidak ada, saya baru pertama kali. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Satori. Paham apa yang diminta, Pak, ya? Iya, insyaallah. Tafadhal, tafadhal. Ihda asyarata daqiqatan. Mumtaz, teruskan. Ihda asyarata daqiqatan. Naam, naam, teruskan. Salasa asyarata daqiqatan. Mumtaz, mumtaz. Arba'a asyarata daqiqatan. Naam, wasil, teruskan. Khamsa asyarata daqiqatan. Naam. 16. Sista asyarata daqiqatan. Naam. 17. Sista asyarata daqiqatan. 17 Pak Satori. Sista. La, 17. Itu sita 16. Berapa setelah sita? Sab'a. Sab'a asyarata daqiqatan. Nah, sekali lagi 17 bagaimana Pak Satori? Sab'a asyarata daqiqatan. Mumtaz. Teruskan. Tamania asyarata daqiqatan. Tamani asyarata daqiqatan. Mumtaz. Teruskan. 19. Isma. Ya, betul. Isma asyarata daqiqatan. Mumtaz. Satu lagi, 20. Aishruna daqiqatan. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus sekali Pak Satori. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Satori kembali yang telah berlatih bersama kami dari Sukabumi tadi ya. Masih kami berikan kesempatan yang lain. Sepertinya kita cukupkan dulu. Kita cukupkan. Sudah baik. Cukup larut malam. Iya, nampaknya waktu juga. Nah, waktu yang sudah cukup larut malam ya, sepertinya nanti dilanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Nah, mungkin sebagai penutup di kesempatan ini dapat disampaikan ikhtitam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Ana begitu senangnya malam ini mendengarkan sebagian besar penelpon adalah yang baru pertama kali ikut bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam beramal, kemudahan-kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kita memohon kepada Allah agar kita semua diterima amalnya. Dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ila liqa, astaudiukumullah. Subhanahu wa hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.